Semuanya, special buat us and the Indonesia. Juga buat ibu yang lagi duduk manis. Katanya diriku tercinta dari tulang rusukku yang hilang satu. Katanya hidupku kau siksa. Cinta yang merana. Wah, luar biasa sekali ya.